Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pas malam ini separuh dari kitab halaman 50. Begitu Pak Sur? Halaman 50. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab yang kita baca adalah ringkasan Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Kitab yang ditulis dan disusun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang konsep sabar dan syukur di dalam syariat Islam. Qala rahimahullahu taala al-babul 20. Bab yang ke-20. Fi bayani tanazu'in nasi fil afdali minas sabri wasyukri. Pada bab yang ke-20 ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala akan menerangkan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, ulama dan para a'immah, serta kaum muslimin secara umum. Fil afdali, tentang mana yang lebih afdal, sikap sabar ataukah sikap syukur, mana yang derajatnya lebih tinggi, orang yang bersabar ataukah orang yang bersyukur. Setelah pada bab-bab sebelumnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menerangkan tentang dalil-dalil mengenai kesabaran, secara ringkas beliau juga menyebutkan bahwa agama Islam berdiri di atas dua pondasi yang inti, yaitu sabar dan syukur. Ternyata para ulama berbeda pendapat untuk menentukan mana sih yang lebih afdal, yang lebih baik, sabar atau syukur. Qala rahimahullahu ta'ala, kenapa hal ini dibahas? Karena memang rinciannya sangat luas. Secara umum kan orang akan mengatakan, ya masing-masing pada tempatnya. Kalau ketika sedang senang ya bersyukur, ketika sedang susah bersabar, kan begitu. Tetapi ternyata para ulama lebih detil lagi pembahasannya. Ketika sedang susah, rata-rata orang memahami, ya sabar. Tetapi ternyata ada tingkatan yang sangat tinggi, justru bersyukur. Susah kok malah bersyukur. Sama juga ketika kita sedang senang, dapat rezeki misalkan. Umumnya orang akan mengatakan ya di situ harus bersyukur. Tapi ternyata para ulama melihat lebih teliti lagi dan lebih cermat bahwa justru ketika kita sedang mendapatkan rezeki ya harus sabar. Sabar mengendalikan diri supaya tidak menyalahgunakan rezeki tersebut. Dan itu sebenarnya beberapa pertemuan sebelum ini sudah disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin membahas lebih luas, ternyata tidak sesederhana yang kita pahami bahwa kalau susah bersabar, kalau senang bersyukur. Ya, itu tingkatan rata-rata. Tetapi tentunya kita berusaha untuk bisa lebih baik dari itu semua. Baik. Qala rahimallahu taala haka Abu al-Faraji Ibnu al-Jauzi fi dzalika thalathata aqwalin. Al-Imam Abul Faraj Ibn al-Jauzi rahimahullah secara umum menyebut ada 3 pendapat tentang hal ini. Ahaduha, pendapat yang pertama, an-nasabra afdalu, sabar lebih afdal dibandingkan bersyukur. Wathani, yang kedua, an-nasyukra afdalu. Ada yang mengatakan Justru sikap bersyukur itu yang lebih afdal. Ingat dengan catatan, jangan sampai lupa bahwa kedua-duanya yaitu sabar dan syukur sama-sama diperintahkan. Pembahasan ini hanya membahas tentang mana sih yang lebih baik, mana yang lebih afdal. Kalau sama-sama baik, itu harus kita sepakat. Kedua-duanya diperintahkan, kita enggak boleh bersilang pendapat. Wa tsalitsu, pendapat yang ketiga, annahuma sawaun. Sabar dan syukur sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kama qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, sebagaimana pernyataan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, lau kana sabru wa syukru ba'iraini ma balaitu ayyahuma rakibtu. Andaikan sabar dan syukur itu diwujudkan dalam bentuk dua ekor onta, saya harus memilih onta mana yang akan saya naiki. Ma balaitu ayyahuma rakibtu. Maka saya tidak peduli, saya tidak persoalkan onta manakah yang akan saya naiki. Kenapa? Kedua-duanya sama. Andaikan sabar itu berwujud onta, syukur adalah onta yang lainnya, tidak ada masalah. Saya mau pakai onta yang ini atau onta yang itu. Artinya mau bersabar, mau bersyukur, itu sama. Qala rahimahullah, wa nahnu nadhkuru mahtajjat bihi kullu firqatin. Kami di sini, kata Ibnul Qayyim, akan memaparkan alasan dan argumen dari masing-masing kelompok yang memiliki pendapat seperti di atas. Paling tidak kan terbagi menjadi berapa kelompok nih? Tiga. Ada yang mengatakan sabar lebih afdal. Kelompok kedua, syukur itu lebih afdal. Kelompok ketiga, sabar dan syukur sama. Wa ma laha wa 'alaiha fi ihtijajiha. Ibnul Qayyim rahimallahu taala menjelaskan, kami akan seobjektif mungkin. Kami akan sebutkan argumen yang memperkuat dan mendukung, sekaligus kami akan menyebutkan 'alaiha. Ya, 'alaiha itu artinya kritikan-kritikan dan pandangan yang lain. Bi'aunillahi wa taufiqih. Tentunya dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala, qala sabirun. Orang-orang yang sabar mengatakan. Artinya ini pendapat yang keberapa? Pendapat yang pertama. Mereka yang menyatakan bahwa sabar itu lebih afdal. Kata mereka, qad athnallahu subhanahu ala sabri wa ahlihi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji sikap sabar dan orang-orang yang bersabar. Wa madahahu, Allah sanjung mereka. Wa amara bihi, Allah perintahkan untuk bersabar. Wa 'allaka 'alaihi khairat dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu tergantung dengan sikap sabar. Siapa yang bersabar akan memperoleh kebaikan dunia. Siapa yang bersabar pasti akan mendapatkan kegembiraan di akhirat. Wa qad dzakarahu Allahu fi kitabih. Itu semua sudah disebutkan Allah di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, fi nahwi tis'ina mawdhi'a. Pada kurang lebih 90 tempat. Artinya banyak sekali dan sering ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sabar. Wa yakfi fi fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat pertama, cukup sebagai argumen hujjah untuk menyatakan sabar itu lebih baik dan lebih afdal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, at-ta'imu syakiru bimanzilati sha'imi sabiri. Orang yang bisa makan, bersyukur, kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa, artinya tidak bisa makan, tapi dia bersabar. Ini ada dua hal. Kalau kita belajar balaghah, ada namanya musyabbah dan musyabbah bihi. Ada namanya musyabbah dan musyabbah bihi. Ini kalau yang belajar nahu, kalau dilanjutkan itu nanti sampai disiplin ilmu balaghah namanya. Ada musyabbah dan musyabbah bihi. Musyabbah itu yang disamakan, yang diperumpamakan. Musyabbah bihi, ini objek yang dijadikan perumpamaan atau persamaan. Gitu. Ini contohnya yang paling mudah, mau bidang bangunan, olahraga, atau bisnis. Pak Penny yang menjawab. Saya mau kasih contoh ini tentang musyabbah dan musyabbah bihi. Di semua bidang ada, tapi saya kasih tiga pilihan Pak Penny. Bidang tukang, bangunan, mau tentang bisnis atau olahraga. Gak apa-apa, ini contoh sehari-hari aja. Supaya kita memahami alasan kelompok pertama kok mengatakan sabar itu lebih tinggi kedudukannya daripada syukur. Gitu. Mau yang mana Pak Penny? Bisnis. Bisnis. Ada orang-orang yang sukses dalam bidang bisnis. Memulai dari nol. Ini urusan dunia lah, urusan gampang ini. Iya kan? Yang terkenal siapa? Pak Penny. Pebisnis yang terkenal di Indonesia. Jangan Mas Ani. Mas Ani di DHA. Siapa? Amka Yusuf. Enggak apa-apa, ini contoh aja, urusan biasa, urusan dunia kok. Iya kan? Hamka Yusuf punya usaha di bidang apa? Tol dan segala macam. Itu kan mulai dari nol. Terus ada seorang pebisnis muda. Ya. Dari nol juga. Sukses. Sukses di usia muda. Lalu kita mengatakan, anak muda itu seperti Pak Hamka. Jadi kita menyamakan si anak muda ini dengan Pak Hamka. Pertanyaannya, lebih tinggi mana sih kedudukannya, anak muda itu atau Pak Hamka? Dalam hal bisnis. Lebih tinggi mana kedudukannya? Maksud anak muda itu? Ya Pak Hamka jelas dong ditiru kok. Kita samakan anak muda itu dengan Pak Hamka. Apa ya? Oh belum tentu, ini kan anunya, prosesnya gini. Wah Pak Penny ini, pebisnis juga ini. Tukang, di sini paling bagus tukang siapa yang paling halus? Pak Sagio. Mana Pak Sagio, ada gak? Pak Sagio. Ya kan? Terus ada anak muda ikut kerja bakti, masang batu, bata, batako. Halus, wih, ini garapannya kayak Pak Sagio. Lebih bagus mana, lebih tinggi mana kedudukannya, Pak Sagio atau anak muda itu? Pak Sagio. Ya kan? Anak-anak ini misalkan, tendangan penalti, main bola ini, olahraga ini. Wah, ngegol ke. Wah, ini kayak Bambang Pamungkas ini. Karena muslim dia. Saya mau menyebut Ronaldo Messi kan orang kafir toh. Ya, yang muslim lah. Bambang Pamungkas ini. Golnya sama ini dengan Bambang Pamungkas. Berarti lebih baik mana cara ngegolkan ya? Tetap si Bambang Pamungkas. Jadi disamakan, itu namanya musyabbah dan musyabbah bihi. Kan itu. Nah, di sini itu urusan dunia. Kita menjelaskan aspek balaghahnya. Kembali ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'imus syakir bimanzilati sha'imis sabir." Orang yang bisa makan dan dia bersyukur, kedudukannya itu menyamai kedudukan orang yang sha'im. Sha'im itu puasa, enggak bisa makan, tapi dia sabar. Maka orang yang susah makan tapi dia bersabar, otomatis kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang makan tapi dia bersyukur. Buktinya apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini menyamakan yang bisa makan dan bersyukur dengan yang tidak bisa makan tapi bersabar. Ini menurut pendapat yang pertama. Qala rahimallahu ta'ala. Yang senang makan jangan sedih dulu. Wah, ini kok lu HP sing jarang makan ki, sing ngelih terus ki, sing pas-pasan ki. Sebentar. Ini kan ada tiga pendapat. Ini kan baru pendapat pertama. Jangan dipotong di sini, makane lu HP aku. Sing seadanya gitu. Baik, qala rahimallahu ta'ala. Fa dzakara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini fi ma'radi tafsili sabri fi ma'radi tafdhili sabri wa raf'i darajatihi 'ala syukri. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan hal ini untuk menjelaskan bahwa sabar itu lebih afdal dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan syukur. Kenapa? Fa innahu alhaqqa syakira bisabir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang bersyukur dengan orang yang bersabar. Wa syabbahahu bihi. Dan beliau mengatakan mirip dan serupa. Wa rutbatul musyabbahi bihi a'la min rutbatil musyabbah. Kedudukan musyabbah bihi itu tentu lebih tinggi dibandingkan kedudukan musyabbah. Musyabbah bihi itu yang jadi objek untuk disamakan. Kalau musyabbah itu yang akan disamakan. Qala wa hadza ka qawlihi. Itu sama semuanya masuk sih. Kalau misalkan ada anak kita baca Al-Qur'an terus tajwidnya, nadanya sama dengan suara dan nadanya seorang syekh ahli qiraah ahli tartil. Ya. Misalkan siapa sekarang yang jadi imam Masjidil Haram sama Mas? Imam Masjidil Haram sekarang Zul. Yang sering diikuti sama anak-anak. Siapa? Syekh Sudes. Ya, misalkan Syekh Sudes. Anak-anak kita ada yang niru itu. Anak-anak kita, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Persis banget. Kita bilang, "Wih, suara anak ini ya, ini seperti suaranya Syekh Sudes." Dalam hal membaca Al-Qur'an lebih tinggi mana ini? Ya tetap Syekh Sudes. Anak itu yang kita naikkan derajatnya. Bisa dipahami? Yang seperti itu. Baik, sama juga dengan kedermawanan, ya kan? Ada seorang anak dermawan sekali, terus tetangga-tetangganya cerita, "Ki dermawane bimanzilati abih." Ki anak ini dermawan sekali, padha kaya bapakne biyen. Sebenarnya lebih dermawan mana? Kaya bapaknya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "At-ta'imu syakiru bimanzilati sha'imi sabir." Orang yang bisa makan tapi dia bersyukur terus, gak lupa diri. Nah, kedudukannya itu sama dengan orang yang sabar, orang yang berpuasa, artinya tidak bisa makan seperti yang seperti dia, tapi dia bersabar. Qala rahimallah wa hadza ka qawlihi. Ini juga sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri ka'abidi watanin. Orang yang pecandu minuman keras, pecandu khamr, itu dosanya seperti orang yang menyembah patung berhala. Pertanyaannya, secara dosa lebih besar mana sih? Mengkonsumsi minuman keras atau menyembah patung? Menyembah patung, dosanya lebih besar. Tapi orang yang ketagihan, kecanduan, khamr, minuman keras, itu hanya disamakan. Dalam hal apa? Parahnya. Tapi tetap secara realnya, dosa orang yang menyembah patung itu lebih besar. Wa nadhairu dzalika, yang seperti itu juga masih banyak contohnya. Qalu, ini masih menurut pendapat yang pertama. Wa idza wazanna bainan nususil waridati fi sabri wal waridati fi syukri. Kalau kita mau hitung-hitung, mau kita timbang-timbang antara dalil-dalil yang menerangkan tentang sabar dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang syukur, wajadna, kita akan menemukan dan menyimpulkan, nusus sabri adhafaha. Jumlah dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi, yang menerangkan sabar, itu lebih banyak berlipat-lipat dibandingkan ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang syukur. Ingat, ini masih menurut pendapat pertama. Yang memilih pendapat kedua, jangan kecil hati dulu. Ini menurut mereka. Jumlah ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sabar lebih banyak dibandingkan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang syukur. Qala walihada, oleh sebab itu, lamma kanatis salatu wal jihadu afdhalal a'mali, salat dan berjihad itu amalan yang paling afdhal, kanatil ahaditsu fihima fi sa'iril abwabi. Maka hadis-hadis tentang salat dan tentang jihad itu akan kita temukan, kita baca, kita kaji, kita bahas dalam semua pembahasan. Fala tajidul ahaditsan nabawiyyata fi babin aktsara minha fi babis salati wal jihad. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita periksa, kalau kita buat apa namanya persentase, maka hadis yang menjelaskan tentang salat dan jihad itu yang paling banyak dibandingkan yang lainnya. Kan itu. Artinya setiap hadis di situ ada pembahasan salat, ada pembahasan jihad, ada. Baca lagi hadis ini, ada salat, ada jihad, ada lagi salat, jihad, ada lagi salat, jihad, ada lagi salat, jihad. Oh, ini enggak ada salat, enggak ada jihad. Ini enggak ada salat, enggak ada jihad. Oh, ini ada salatnya. Oh, ini ada jihadnya. Hadis Nabi itu kalau kita kumpulkan ribuan itu, kalau kita teliti satu persatu, pembahasan yang paling banyak tentang salat dan jihad. Kenapa? Karena salat dan jihad itu amalan yang paling afdol. Sehingga pembahasannya paling banyak. Sebagaimana sabar dan syukur. Sabar itu lebih afdol dibandingkan syukur. Maka dalilnya lebih banyak sabar dibandingkan syukur. Ini masih pendapat yang pertama. Qalu, kata mereka. Wa aidan, argumen berikutnya. Fasabru yadkhulu fi kulli babin. Fasabru yadkhulu fi kulli babin. Ini yang belajar bahasa Arab siapa malam tak tanya artinya. Pak Kir, Pak Kirno. Coba diterjemahkan Pak Sugirno. Ustaz. Fasabru yadkhulu fi kulli babin. Fasabru. Bersabar itu yadkhulu. Dakhala yadkhulu dukhulan. Udkhul, la tadkhul. Ada dukhul, ada khuruj. Madkhal itu extrance. Ya, apa kuwi? Kalau khuruj exit. Anunya khurujnya, dukhulnya masuk. Fasabru yadkhulu, pembahasan sabar itu masuk. Lanjut Pak Kirno, fi. Lanjut ya, yang ditanya fi, jawabannya langsung fi kuli ya. Masya Allah. Satu langkah lebih maju dengan. Dalam, lanjutkan, fi kuli dalam setiap bab. Pembahasan tentang sabar itu kita dapatkan dalam tiap bab. Tiap bab itu pasti bahas sabar. Bahas apa aja. Sabar itu ketemu kita. Tauhid yo kudu sabar. Akidah yo harus sabar. Sholat yo sabar. Zakat sabar. Puasa sabar. Umrah sabar. Haji sabar. Jihad sabar. Berumah tangga sabar. Mendidik anak sabar. Berdakwah sabar. Tarbiyah sabar. Kabeh sabar. Bahkan bukan cuma fi kulli babin. Lanjut Pak Kirno. Bal. Bal. Bal itu apa artinya? Bahkan. Fi kulli mas'alatin. Dalam setiap masalah. Kan kalau kita membahas itu kan masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Beberapa masalah kumpulkan jadi satu bab namanya. Iya kan? Bab, bab, bab, bab, bab. Menjadi sebuah? Jadi sebuah apa yuk? Jadi sebuah kitab. Ini kan kitab. Terdiri dari beberapa bab. Tiap bab ada beberapa masalah. Masalah itu nanti rinciannya. Nah, pembahasan sabar itu bukan hanya masuk dalam tiap bab, bahkan tiap masalah. Min masailiddin, dari semua masalah-masalah agama. Walihada, oleh karena itu, kana minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Oleh karena itu, kata mereka pendapat yang pertama, sabar itu posisi dengan beriman itu seperti posisi kepala pada tubuh. Andaikan iman itu diwujudkan sosok manusia, maka sabar adalah kepalanya. Menunjukkan saking pentingnya sabar. Qalu, kata mereka. Wa aidan, alasan yang lain. Fallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allaqa ala syukri ziyadah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan dan menjelaskan bahwa nikmat Allah itu akan ditambah kalau bersyukur. Kan begitu ya. Orang kalau dikasih nikmat lalu dia bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Faqala Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum. Allah berfirman yang artinya, kalau dan ingatlah ketika Rabb kalian sudah memutuskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat itu. Wa 'allaqa 'ala sabri al-jazaa'a bighairi hisab. Untuk sabar, Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan akan ditambah, tapi akan diberikan balasan bighairi hisabin. Apa artinya bighairi hisabin? Tanpa ada batas. Saking banyaknya. Kalau yang namanya tambahan itu pasti sedikit. Ya. Saya ngasih Pak Eko. Misalkan Pak Eko beli dari saya. Ya kan, sesuatu 10 ribu dapatnya 1 kilo. Tak tambahi saon. Cocok? Disebut sebagai tambahan? Cocok gak? Ya ayo tuh bakul berambang. Pak Eko kan. Ya kan? Ada orang beli 1 kilo ini Mas Danu. 1 kilo udah dibayar tunai. Kasih. Mas Boyu, Mas Danu nimbang nih, set sekilo. Terus tambahi sak genggam. Namanya tam rom genggam. Orang beli 1 kilo, sekarang 1 kilo berapa? Enggak apa-apa, contoh pro aja. Sekilo berapa? 30. Orang beli, Mas Danu aku tumbas berambangnya tentang sekilo, dikasih 30 ribu. Pas. Sama Mas Danu dikasih sekarung 10 kilo. Apa itu disebut tambahan? Enggak. Bisa enggak itu disebut sebagai tambahan? Eh? Terus apa? Apa namanya? Sekarang loh, sekarang bisa 20 kilo misalkan. Padahal dibelinya sekilo. Itu tambahan? Apa? Cuci gudang. Plus, syukur, bersyukur itu kalau seseorang dikasih nikmat, kemudian dia bersyukur, nikmat itu akan di... Dan tentu tambahan nikmat dari Allah itu ya berlipat-lipat. Tapi sabar, kalau orang itu dikasih sesuatu terus dia sabar, pahalanya bukan disebut tak tambahi, bukan. Tapi dikasih balasan tanpa batas. Orang ngerti sepiro yang Allah berikan itu. Saking banyaknya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu nanti akan kita lanjutkan. Baik. Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allaqa 'ala sabril jazaa'a bighairi hisab. Tapi kalau sabar, Allah Subhanahu wa taala ya kan, menyatakan dalam ayatnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya akan diberikan secara sempurna bighairi hisab. Sudah. Ghairi hisab itu enggak terhitung. Mau berapa? Orang terhitung saking banyaknya. Qala wa aidan, alasan yang lain, fa innahu subhanahu atlaqa jazaa'a syakirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang bersyukur itu akan mendapatkan balasan. Tapi balasannya apa? Balasannya mutlak. Mutlak itu ya balasan. Enggak diterangkan seperti apa balasan itu. Itu namanya mutlak. Wa qayyada jazaa'a as-sabirin bil ihsan. Tapi kalau orang yang sabar, Allah berikan balasan itu dengan muqayyad. Muqayyad itu dengan keterangan. Apa keterangannya? Bil ihsan. Balasan itu akan Allah berikan dengan yang terbaik. Allah berfirman, walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersabar. Kami berikan pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau bersyukur, kami akan berikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Mutlak. Ya. Kalau sabar, kami akan berikan balasan untuk orang-orang bersabar lebih baik dari apa yang mereka sudah lakukan. Berarti, kata mereka, sabar kedudukannya lebih tinggi. Kalau mereka mengatakan waqad sahha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah anak Adam, manusia, pahalanya untuknya kecuali puasa. fa innahu li, khusus buat puasa, maka itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan yang aku yang akan membalasnya. Wa ma dzalika illa li annahu sabrun nafsi wa man'uha min syahawati. Kenapa kau berpuasa? Pahalanya itu berbeda dengan pahala-pahala ibadah lainnya. Ya, kata Ibnu Qayyim, karena berpuasa itu adalah menahan diri, ya, dan mencegah dari sekian banyak godaan-godaan syahwatnya. Kalau ibadah yang lain, orang bisa ditipu. Orang bisa dibohongi. Ya. Orang bisa berpura-pura. Tapi kalau puasa, ya, gak bisa. Ya, orang pura-pura sholat. Orang taunya, oh dia sholat. Tapi kalau puasa, susah. Kenapa? Karena amalan-amalan puasa itu khusus antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka juga mengatakan, wa yakfi fi fadli sabri ala syukri qauluhu ta'ala. Dan juga kata mereka, cukuplah sebagai alasan dan bukti bahwa sabar itu lebih afdal dibandingkan syukur. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Annahum humul faizun. Sungguh, hari ini, hari kiamat, aku akan memberikan balasan untuk mereka. Bima sabaru. Karena mereka di dunia dulunya bersabar. Annahum humul faizun. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung. Faja'ala fauzahum jaza'a sabrihim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa keberuntungan dan kesuksesan mereka itu sebagai balasan sabar yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Qalu, kata mereka, waqad dallat dalilu. Demikian juga sekian banyak dalil telah menunjukkan ala anna zuhda fid dunya, bahwa sikap zuhud di dunia, wa taqallula minha, dan hidup apa adanya sederhana, mahma amkan, semampu-mampunya, afdalu minal istiktari minha. Itu lebih afdal dibandingkan hidup, ya, dengan memperbanyak, apalagi menumpuk, entah itu harta, uang, pakaian, rumah, tanah, kendaraan, semuanya. Wazuhda fiha halus sabiri. Sementara sikap zuhud adalah sikap orang yang bersabar. Wal istiktaru minha halus syakiri. Kalau dia memiliki sesuatu yang lebih banyak daripada yang lain, itu adalah kondisi orang yang bersyukur. Maka kata mereka, ya jelas, sabar itu lebih baik. Qalu, mereka juga mengatakan, wa yadullu ala sihhati hadza. Ini sebagai penguat, ya, kata mereka, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, uridat alaihi mafatihu kunuzil ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditawarkan untuk beliau berkali-kali, ya, harta benda, perbendaharaan dunia. Falam ya'khudha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dan tidak menerimanya. Ini dalil mereka yang paling kuat. Ya, mau bicara ke sana, mau bicara ke sini, mau membahas tentang ayat, mau membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang coba lihat prakteknya. Pilihan hidup yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Memilih yang punya bersyukur atau tidak punya dan bersabar. Kata mereka, menurut pendapat yang pertama, ini dalil yang paling kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan sejak pertama kali berdakwah di Mekah. Orang-orang menyampaikan lewat Abu Talib, pamannya Abu Talib, bilanglah sama kemenakanmu itu. Apa yang dia maukan? Yang penting berhenti mencaci maki dan mencela sesembahan-sesembahan kami. Dia mau apa? Dia ingin jadi raja di tanah Arab ini. Kami angkat dia jadi raja, tapi tolong jangan caci dan cela sesembahan-sesembahan kami. Mereka siap itu. Artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak memerlukan dan tidak menginginkan kekuasaan. Ini tanpa proses apa-apa loh, langsung dijadikan raja Arab. Bukan cuma kabilah atau suku, bukan cuma suatu wilayah atau sebuah daerah, tapi seluruh jazirah Arab siap mereka jadikan Nabi Muhammad sebagai raja. Itu menunjukkan bahwasanya agama Islam itu bukan untuk meraih kekuasaan. Bukan untuk mendapatkan jabatan, nyon sewu, bukan ini yang saya cari. Ada mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, ada orang ngoyak terus. Ngoyak saya itu ngisi pengajian kumpulan relawan. Relawan ini nyalon yang bersangkutan itu. Pak Ustaz, pripun kabare, di mana sekarang? Wah, sampai yang terakhir saya melipir sana, melipir sini. Sampai yang terakhir aja saya terus terang wae. Karena yang terakhir permintaannya sudah begini, Pak Ustaz, minta izin fotonya Pak Ustaz tak pasang dengan calon yang saya usung. Wah. Ini bukan DPRD tingkat 2 atau tingkat 1, ini Jakarta sono RI ini. Wah, akhirnya saya terus terang aja nyuwun pangapunten, Pak, karena beberapa kali beliau itu ikut pengajian, ceritanya gitu. Berapa kali pengajiannya bukan di Klegen, karena bukan orang Klegen ya kan. Tapi di masjid umum, ya kan. Berapa kali ikut pengajian, ikut mendengarkan, terus akhirnya ini mantan komandan saya, Pak Ustaz. Mantan komandan saya dulu di dinas di militer maksudnya. Itu sampai minta izin foto saya dipasang bareng gitu. Wah, akhirnya saya terus terang aja poin 1, poin 2, poin 3. Pokoknya kita itu ngaji aja, Pak, belajar agama. Kami tidak ada afiliasi secara politik kepada siapapun. Maunya kami ingin, ya pokoknya gitulah. Oh, nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Yang penting persaudaraan di antara kita tetap solid. Nah, gitu. Oke, monggo. Amin. Ya, bukan itu yang kita cari, bukan itu yang diinginkan. Kalau itu yang kita cari dan kita inginkan, ya sejak pertama Nabi Muhammad langsung mengiyakan. Ya wes, aku jadi raja Arab. Gak perlu duit, gak perlu kampanye loh itu. Tapi tolong berhenti berdakwah. Tawarin lagi, kalau memang dia pengen jadi orang paling kaya, emas perak seluruh jazirah Arab kami kumpulkan. Gak perlu kami punya uang, gak perlu kami punya emas dan perak, kami kasihkan sama Muhammad. Sing penting menengo. Gitu. Berhenti berdakwah. Jangan menyampaikan kebenaran. Jangan kalau zaman sekarang wis aja menyampaikan Quran dan Sunnah, sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik syirik, sidik-sidik maksiat misalkan. Dikit-dikit riba, dikit-dikit ikhtilat misalkan. Sing penting menang. Pakai duit nggo. Nah, gitu. Kalau misalkan dia pengin cari istri yang paling cantik sejazirah Arab, kami kasih, kami pilihkan untuknya. Kalau dia sakit, kami carikan obat, apa itu tabib yang paling hebat pokoknya. Nabi tolak itu semua. Nabi tolak itu semua. Itu awal-awal Islam sampai hijrah ke Madinah juga sama. Sampai hijrah ke Madinah, harta ghanimah, rampasan perang, harta baik, humus. Itu kan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diberi dan itu hak beliau. Tapi apa kemudian dipakai sendiri? Tidak, malah dibagi-bagi kan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam wa qala bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihan saya adalah satu hari lapar, satu hari kenyang. Ini pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tiap hari kenyang. Pokoknya tiap hari saya makan, tiap hari saya puasa. Dan memang prakteknya seperti itu. Bukan karena tidak punya atau tidak mampu untuk punya. Andaikan Nabi Alaihi Salatu Wasallam mau, dan itu tidak ya. Andaikan saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau, itu sudah orang menjadi orang yang paling kaya. Semua sahabat akan mengumpulkan hartanya, nggak usah diminta. Monggo kagem panjenengan Kanjeng Nabi. Monggo kagem panjenengan Kanjeng Nabi. Itu kalau mau, tapi ternyata bukan itu yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau akhadzaha la anfaqaha fi mardhatillahi ta'ala wa ta'atihi. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran-tawaran dunia itu, beliau terima harta benda yang ditawarkan. Pasti anfaqaha fi mardhatillahi ta'ala wa ta'atihi. Itu pasti tidak digunakan pribadi, pasti akan dipergunakan dan disalurkan pada keridhaan Allah dan taatnya. Fa'athara, kesimpulannya. Fa'athara maqamas sabri anha wa zuhdi fiha. Nabi alaihi salatu wasalam ternyata lebih memilih maqam kedudukan sabar dan zuhud dibandingkan memilikinya. Wallahu alam bisawab. Ya. Bagaimana menurut orang-orang dan para ulama yang mengatakan bersyukur itu lebih baik. Tapi yang dimaksud syukur ini syukur yang orang yang punya dan dia bersyukur. Yang ini dia bersabar. Maka jangan lewatkan pertemuan pada minggu depan. Oh iya ya. Jangan sampai nanti ilmunya menceng loh. Pokoknya yang hadir malam ini, malam Jumat harus hadir. Ya mudah-mudahan saya juga sehat dan gak ada halangan ya kan. Karena kalau gak imbang awas loh. Awas lu. Nanti terus kok ngene yo. Enggak, pokoknya ini harus imbang ini. Minimal Kamis malam Jumat depan hadir. Ya, karena ada satu pembahasannya tersendiri juga kurang lebih sama jumlah halamannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.